Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan matan dari bab maja'a fir ruqa wa tamain, dan telah kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ruqyah, tamimah, dan demikian pula beberapa athar dari mereka para salaf. Nah, serta hukum apabila seseorang yang ia gantungkan adalah Al-Quran. Terjadi khilaf di antara para ulama, para salaf, namun yang rajih dengan beberapa alasan yang kemarin telah kita sebutkan, tidak dibolehkannya seseorang menggantung apapun hatta Al-Quran pada dirinya. Tayib, kita lanjutkan atau kita bacakan di malam hari ini syarah dari bab ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Amma tamaim fahiya ta'liqu tata'allaq biha qulubu muta'alliqiha. Qulubu muta'alliqiha. Adapun tamimah adalah seluruh gantungan-gantungan yang digantung oleh seseorang yang menyebabkan hati-hati mereka itu bergantung dengannya. Seluruh gantungan-gantungan yang digantungkan yang menyebabkan hati seseorang itu bergantung dengan gantungan tersebut. Naam, dari jenis apa saja. Seperti gantungan-gantungan yang digantung di rumah-rumah dengan tujuan agar supaya pemilik rumah tersebut terhindar dari bala. Atau seperti gantungan-gantungan yang digantung di kendaraan. Pemilik kendaraan menggantungkan gantungan tersebut menyebabkan akhirnya hatinya bergantung dengannya, meyakini bahwa apa yang dia gantung akan bisa memberikan kepada dirinya maslahat, kebaikan, dan menolak dari dirinya kemadharatan. Ini adalah perkara yang diangkat oleh musannif rahimahullah dan menjelaskan bahwasanya gantungan-gantungan ini seluruhnya adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan yang wajib untuk ditinggalkan oleh seorang muslim. Wal qawlu fiha kal qawli fil hilqati wal khayti kama taqaddam. Dan pembahasan tentang gantungan-gantungan ini seluruhnya seperti pembahasan seputar permasalahan al-hilqah, gelang-gelang, wal khayti, dan benang-benang sebagaimana yang telah lewat pembahasannya pada bab yang sebelumnya. Nah, menggantungkan gelang ataukah benang yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, ini seluruhnya adalah bukan termasuk dari sebab, baik secara syar'i atau secara hissi. Sehingga ketika seorang menggantungkan sesuatu tersebut dalam keadaan mempercayainya bisa memberikan kepada dirinya kebaikan, bisa menolak dari dirinya kemadharatan, maka dari sisi hukumnya seperti halnya hukum seseorang yang mengenakan gelang dan benang-benang tersebut. Artinya apa? Bisa terjatuh ke dalam syirik besar, bisa terjatuh ke dalam syirik kecil. Terjatuh ke dalam syirik besar apabila dia meyakini apa yang dia gantung akan bisa memberikan manfaat, menolak madarat dengan sendirinya tanpa izin dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini syirik besar. Meyakini apa yang dia gantung adalah sebagai penyebab ia mendapatkan kebaikan. Meyakini apa yang dia gantung adalah sebagai penyebab ia tertolak dari bencana. Ini syirik besar. Nah, ini syirik besar, syirik dalam perkara rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ia meyakini ada makhluk selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada dirinya manfaat dan memberikan kepada dirinya adanya perkara-perkara yang dengannya dia terhindar dari bahaya-bahaya, kemadharatan-kemadharatan. Ini jelas syirik besar. Ini jelas syirik besar, syirik dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama persis dengan keyakinan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Alasan mereka menyembah patung-patung mereka, berhala-berhala mereka adalah disebabkan karena adanya keyakinan berhala-berhala tersebut bisa memenuhi hajat-hajat mereka, bisa mengabulkan permohonan-permohonan mereka, bisa menyebabkan mereka terhindar dari bencana. Nah, sama persis dengan keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah terhadap sesembahan-sesembahannya. Dan demikian keadaan ahli syirik terhadap perkara apa saja yang dengannya akhirnya mereka menyembah kepada sesuatu tersebut dari selain Allah Azza wa Jalla, pasti dan pasti memiliki keyakinan persis seperti apa yang kita sebutkan. Yang meyakini bahwasanya di sana ada dewa, akhirnya dia sembah dewa tersebut. Memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan mereka ahli syirik kepada berhala-berhalanya. Meyakini bahwasanya di sana ada apa namanya penghuni, pemilik gunung ataukah lembah yang angker dan yang semisalnya. Akhirnya mereka melakukan sembelihan-sembelihan, ritual-ritual tertentu, tujuannya karena meyakini bahwasanya penghuni benda-benda atau kawasan-kawasan yang angker tersebut bisa memberikan kepada mereka demikian, bisa menolak dari mereka demikian dan demikian. Nah, seluruh ahli syirik memiliki keyakinan kesyirikan dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada di sana seseorang yang percaya bahwasanya apa yang dia gantung, apapun bentuknya, baik itu keris, ya kan, ataukah benang, ataukah mungkin tali, ataukah mungkin bunga dengan berbagai macam jenis dan coraknya, ketika digantung ada tujuan-tujuan seperti yang tadi kita sebutkan, maka persis seperti ahli syirik terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Sehingga dengan sebab inilah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kemarin telah kita sebutkan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, jampi-jampi, demikian pula gantungan-gantungan, ilmu-ilmu pelet yang menyebabkan akhirnya seorang yang lawan jenis memiliki kecintaan kepada seorang yang berbeda jenis kelaminnya dengannya, ini semuanya Rasul menyebutkan adalah termasuk dari perkara kesyirikan. Bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang kemudian seorang muslim menganggap itu adalah dosa yang mudah baginya untuk kemudian setelahnya ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dosa syirik, dosa yang sangat berbahaya, yang kita diperintahkan untuk kemudian meninggalkannya. Dan terdapat anjuran agar seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar meminta perlindungan dari bahaya atau perbuatan dosa-dosa yang di dalamnya berisikan kesyirikan tersebut. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Al-Musannif rahimahullah, fa minha ma huwa syirkun akbar, di antara dari berbagai macam ruqyah-ruqyah, gantungan-gantungan, ada yang termasuk dari syirik besar. Allati tushtamalu 'ala al-istighatsati bisyayatin aw ghairihim min al-makhluqin. Seperti halnya segala sesuatu, mantra-mantra atau kayak gantungan-gantungan yang di dalamnya ternyata terkandung permintaan bantuan kepada syaitan atau selain dari mereka, dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, berisikan istighatsah kepada para syaitan, para jin. Nah, atau meminta bantuan kepada makhluk yang dipercaya bahwasanya ketika makhluk tersebut disebut namanya, maka akan bisa memberikan kepada dirinya demikian dan demikian. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Baik sama saja makhluk tersebut adalah seorang yang masih hidup, ataukah makhluk tersebut adalah seorang yang sudah wafat, yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Nah, fal istighatsatu bi ghairi llahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah syirkun kama sayati insyaallah. Meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada seorang makhluk pun memiliki kemampuan untuk mewujudkannya kecuali Allah azza wajalla, ini semuanya adalah kesyirikan sebagaimana yang akan datang insyaallah pembahasannya. Nah, sehingga beristighatsah kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang menjadi hak Allah azza wajalla, maka hukumnya adalah syirik. Demikian pula masuk di dalamnya al-isti'anah, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang menjadi hak Allah azza wajalla, itu juga termasuk dari kesyirikan, termasuk dari syirik. Nah, hak Allah itu seperti memberikan rizki. Seorang beristighatsah kepada makhluk selain Allah disebabkan karena dagangannya sedang pailit, meyakini bahwasanya makhluk tersebut bisa memberikan kepada dirinya jalan keluar dari permasalahannya. Ini syirik besar. Ini syirik besar. Nah, atau seorang yang mengetahui mungkin ibunya sedang jatuh sakit, butuh perawatan yang intensif, akhirnya dia beristighatsah, beristi'anah kepada makhluk selain Allah azza wa jalla, beranggapan, berharap agar ia bisa memberikan kesembuhan kepada ibunya. Ini juga syirik, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara perkataan dari Nabi Allah azza wa jalla Ibrahim alaihi salat wassalam, beliau menyebutkan tatkala memuji Allah azza wa jalla, wa idza maridtu fahuwa yashfini, apabila saya sakit maka yang menyembuhkan saya adalah Allah azza wa jalla. Beliau percaya yang memberikan kesembuhan adalah Allah, sehingga ketika sakit memohon kesembuhan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dalam masalah ini saja kita menjumpai banyak di antara masyarakat kita itu terjatuh ke dalam tindak-tindak perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika sakit bukannya ia beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla, berdoa memohon kesembuhan kepada Allah azza wa jalla sebagaimana para nabi dan rasul, dan demikian ajaran Islam kepada umat Islam ketika sakit agar berdoa meminta kesembuhan hanya kepada Allah azza wa jalla. Masih banyak kita melihat masyarakat-masyarakat kita memilih alternatif pengobatan tradisional. Alasannya ini termasuk dalam bab ikhtiar. Nah, sekedar keinginan dirinya murni untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Namun alternatif yang dia gunakan adalah alternatif tradisional. Kalau misal alternatif tradisional yang dimaksud oleh mereka adalah mungkin mengkonsumsi herbal ataukah yang semisalnya yang bisa secara medis ataukah secara logika diterima oleh akal sehat seseorang memang bisa memberikan efek manfaat dan yang semisalnya, maka bisa dimaklumi dan memang demikian dibolehkan di dalam Islam, yang demikian termasuk dari sebab yang dibolehkan bagi seorang untuk mewujudkannya ketika dia butuh padanya. Nah, namun ternyata yang dimaksud oleh sebagian mereka pengobatan-pengobatan tradisional adalah yang berhubungan dengan perdukunan. Nah, Mungkin kita pernah mendengar yang namanya minyak bintang, ya kan? Konon katanya minyak bintang ini ketika diminum oleh seorang yang patah tulang, dengan sendirinya tulang tersebut akan bisa menyatu, subhanallah, akan bisa menyatu tulangnya. Konon katanya ketika orang tersebut meminumnya dalam kondisi terdapat luka yang menganga besar, maka akan bisa menutup. Aneh bin ajaib, ya kan? Aneh bin ajaib, subhanallah. Sebagian lagi mendatangi seorang paranormal, sebagian lagi mendatangi dukun, sebagian lagi mempercayai benda-benda yang subhanallah secara medis, demikian pula secara logika, itu tidak bisa diterima itu sebagai sebab. Faya subhanallah. Nah, akar katanya, akar pohon ini, nah, ketika direndam akan demikian-demikian, padahal ternyata murninya demikian ada unsur syiriknya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah pada alini yang setelahnya, wa minha ma huwa muharram, di antara dari perkara-perkara tersebut ada yang hukumnya hanya sebatas haram saja, tidak sampai syirik. Kallati fiha asma'un la yufhamu ma'naha lianna tajuru ila syirki, seperti halnya gantungan-gantungan yang di gantungan-gantungan tersebut terdapat tulisan-tulisan yang tidak difahami maknanya. Ini termasuk perkara yang haram, perkara yang haram. Nah, karena akan bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan kesyirikan. Nah, karena termasuk dari syarat-syarat dibolehkannya ar-ruqyah asy-syar'iyyah, syarat-syarat dibolehkannya ar-ruqyah asy-syar'iyyah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, harus terkumpul padanya tiga syurut, tiga syarat. Nah, syarat yang pertama kata beliau rahimahullah, alla ya'taqida annaha tanfa'u bidzatiha dunallah. Seseorang ketika menggunakannya sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwasanya apa yang dilakukan akan bisa memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa andil dari Allah Azza wa Jalla. Nah, fa in i'taqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillah fahuwa muharram li'annahu syirkun. Kalau semisal ada unsur keyakinan yang salah tersebut, ia meyakini bahwasanya apa yang dia baca akan bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa ada hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan, karena itu adalah perkara kesyirikan. Karena itu adalah perkara kesyirikan. Nah, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis di mana ada salah seorang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya apa yang ia dapatkan tersebut adalah berdasarkan masyia Allah wa Muhammad, kehendak Allah Azza wa Jalla dan kehendak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masya Allah wa sya'a Muhammad, ini adalah kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat dan di dalam bahasa Arab, wa di dalam bahasa Arab itu adalah kalimat yang bertandakan bahwasanya antara kedua pelaku yang terletak pada huruf dan tersebut, yang sebelumnya dan yang setelahnya, ketika melakukan sesuatu itu tidak ada jedanya, tidak ada jedanya. Seperti seorang mengatakan, ja'a Muhammadun wa Zaidun. datang Muhammad dan Zaid. Nah, kata datang di dalam bahasa Arab itu adalah kata yang mengikatkan dua orang antara atof dengan ma'tuf, yang dari sisi maknanya ketika melakukan sesuatu itu terjadi secara bersamaan, secara bersamaan. Sehingga pada contoh datang si fulan dan si fulan menandakan kedatangan keduanya itu bersama-sama, bersama-sama. Nah, berbeda dengan seseorang mengatakan ja'a fulan summa fulan, telah datang fulan kemudian fulan, itu ada jedanya, ya kan? Yang pertama datang dulu, setelah selesai baru kemudian yang kedua. Fa'ala hadza fulan tsumma fulan, mengerjakan ini si fulan kemudian fulan, berarti si fulan selesai dulu melakukan baru si fulan yang lainnya. Nah, maka di dalam hadis ini ketika ada salah seorang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa sya Muhammad, ini adalah kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasul marah dan mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan saya ini sekutu selain Allah Azza wa Jalla? Naam, karena pada lafaz tersebut terkandung kesyirikan. Beranggapan bahwasanya antara Allah dengan Muhammad, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama-sama memberikan manfaat kepada dirinya. Naam. Bersama-sama memberikan manfaat kepada dirinya tanpa ada jeda. Padahal manfaat dan madarat itu seluruhnya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah perintahkan dalam ayatnya yang mulia yang berbunyi, "Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri, tidak memiliki kemampuan untuk diri saya sendiri, darran wala naf'a, adanya andil untuk menimpakan madarat, adanya andil untuk memberikan manfaat. Karena yang memberikan madarat kepada seseorang dari sisi kadarnya atau menolaknya, memberikan manfaat kebaikan pada seorang makhluk, itu seluruhnya adalah murni wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga lihat bagaimana Rasul di dalam hadis ini benar-benar mendidik kita ahli Islam untuk memiliki tauhid yang benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bersih dari noda-noda kesyirikan. Sehingga dari sisi ungkapan kata saja itu dibenahi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita kembali kepada syarat ruqyah yang pertama, wajib bagi seseorang yang meruqyah, yang meruqyah, untuk tidak memiliki keyakinan bahwasanya ruqyah yang dia baca itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa ada andil dari sisi Allah azza wajalla. Kalau semisal dia memiliki keyakinan tersebut, itu adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan itu kesyirikan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bal ya'taqidu annaha sababun la tanfa'u illa bi'idznillah, bahkan harus meyakini bahwasanya apa yang dia baca untuk orang yang sakit tersebut adalah sebagai sebab yang tidaklah memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa taala. Nah, sehingga diperhatikan ikhwan, akhwat kepada kaum muslimin, ketika ia meruqyah seorang yang sakit, harus ia periksa hatinya terlebih dahulu sebelum dia meruqyah. Jangan sampai nantinya tersirat di dalam hatinya keyakinan-keyakinan kesyirikan, sehingga menyebabkan akhirnya amalannya tersebut di samping tidak berpahala di sisi Allah Azza wa Jal, bahkan merugikan dirinya, karena kesyirikan itu membahayakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga harus ikhlas, harus meyakini itu sebagai sebab saja Adapun musabbibnya, penentunya, apakah dengan ruqyahnya orang tersebut itu bisa sembuh ataukah tidak, yakini itu semuanya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Yang ia lakukan adalah usaha, sebab ikhtiar saja. Nah. Wa tsani, syarat yang kedua, alla takuna mimma yukhalifu syar'a. Apa-apa yang ia ucapkan berupa kalimat-kalimat ruqyah itu tidak ada perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Jadi kalimat-kalimat ruqyah yang dia ucapkan tidak ada perkara-perkara yang padanya ada unsur menyelisihi syariat. Nah, kama idza kanat mutadhamminatan mutadhamminata du'a'i ghairillah, seperti kalimat-kalimat atau kata-kata yang terkandung di dalamnya permohonan bantuan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ifrit, ya ifrit, ya ifrit contohnya. Aghithni, ini jelas syirik. Ya minta bantuan kepada jin ifrit. Nah, agar bisa memberikan kepada dirinya kebaikan-kebaikan. Nah, dan mengabulkan permohonannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ataukah permohonan-permohonan kepada nama dari makhluk selain Allah Azza wa Jalla, siapapun mereka, beristighosah dengan nama Rasul, ini juga syirik. Meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga syirik ketika beliau wafat meninggal dunia. Nah, sehingga harus di dalamnya berisikan lafaz-lafaz yang tidak ada padanya unsur menyelisih syariat, sehingga semua kata-kata yang terkandung di dalamnya permintaan bantuan kepada selain Allah, beristighatsah kepada jin dan yang semisalnya, itu semuanya adalah muharram, diharamkan di dalam Islam, padanya ada unsur syiriknya. Nah, jadi jangan sembarangan kita bawa orang tua kita ke orang pintar tujuannya agar supaya diruqyah, jangan sembarangan. Nah, jangan sampai nantinya ia memiliki keyakinan-keyakinan sebagaimana syarat pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ataukah mungkin dia mengucapkan jampi-jampi yang pada kata-kata tersebut terkandung di dalamnya permohonan bantuan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini juga syirikan. Nah, sehingga bawalah keluarga kita yang sakit tersebut kepada seorang yang kita percaya agamanya. Nah, jangan dibawa ke sembarang orang. Wa tsalitsu, yang ketiga, alla takuna mafhumatan ma'lumah. Syarat yang ketiga, ucapan-ucapan, ruqyah-ruqyah yang kita lafadzkan adalah ucapan-ucapan yang difahami dan diketahui maknanya. Difahami dan diketahui maknanya. Fa'in kanat min jinsi talasim wa syu'udha fa'innaha la tajuz. Kalau semisal bentuknya adalah mantra-mantra, jampi-jampi yang tidak jelas maknanya, maka itu seluruhnya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Enggak jelas maknanya. Nah, bim salabim, apa? Abra kadabra. Subhanallah. Bim salabim, abra kadabra. Bel salaketet, bel guel guel, apalah kata-katanya enggak jelas. Al-muhim, kata-kata yang tidak jelas maknanya, tidak pula difahami maksudnya, itu tidak dibolehkan ternyata, tidak dibolehkan. Jadi kita harus faham ruqyah syar'iyah. Yang dibolehkan di dalam Islam adalah ruqyah yang terkumpul padanya tiga syarat yang tadi disebutkan. Syarat pertama berhubungan dengan keyakinan orang yang meruqyah. Syarat yang kedua berhubungan dengan lafaznya. Harus terkandung di dalamnya perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat. Syarat yang ketiga berhubungan dengan maknanya. harus difahami, harus dimengerti, sehingga boleh seseorang meruqyah dengan bahasa apa saja, dengan bahasa apa saja, selama ucapan yang dia ucapkan tersebut adalah ucapan-ucapan yang murni, berisikan zikir, menyebut nama Allah Azza wa Jalla, berisikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh, ini boleh. Kalau demikian berarti orang meruqyah itu tidak harus seorang yang pandai. Nah, kalau semisal pada satu keadaan tertentu yang mungkin ketika itu seseorang yang berada di samping seorang yang sakit adalah seorang yang mungkin awam, ya, tidak pandai baca Al-Quran ataukah menghafal zikir dan yang semisalnya, boleh baginya untuk dia meruqyah saudaranya tersebut dengan membaca kata-kata dengan bahasa apa saja yang dia inginkan, atau kalimat apa saja yang dia inginkan yang di dalamnya berisikan permohonan bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ruqyah, ya Allah sembuhkanlah kakakku ini. Nah, ya Allah usirlah jin yang mengganggunya. Ya Allah, ya Rabbi, tolonglah sembuhkan dia. Atau kata-kata yang semisalnya. Kata-kata yang semisalnya ini boleh. Ini dibolehkan. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, walaupun tentu ketika seseorang yang meruqyah itu semakin tinggi dari sisi wawasan ilmunya, demikian pula sempurna dari sisi tauhidnya, maka dari sisi efeknya itu jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Diceritakan dahulu ketika ada seseorang kerasukan jin pada zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, maka keluarga atau kerabat orang tersebut menemui Al-Imam Ahmad rahimahullah, meminta agar supaya saudaranya tersebut diruqyah. Diruqyah. Maka Imam Ahmad rahimahullah memerintahkan orang tersebut untuk membawa sendalnya. Nah, bawa sendalku ini. Sampaikan kepada dirinya, kalau tidak keluar, Imam Ahmad akan datang, nah, memukul kamu dengan sendalnya. Nah, didatangi orang yang sakit itu dari kerabatnya. Disampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Maka subhanallah, jin itu keluar. Nah, jin itu keluar dari tubuhnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Karena al-ghalib 'ala muta'alliqiha annahu la yahtarimuha. Atau yang sebelumnya apa? وأما التعليق التي فيها قرآن أو حديث نبوية أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها. Adapun menggantungkan gantungan-gantungan yang di dalamnya ada kata-kata Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Naam, apakah tertulis, terukir dan yang semisalnya, ataukah ia menggantungkan sesuatu yang bertuliskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah doa-doa yang baik, yang mulia, fal aula tarkuha, yang utama adalah meninggalkannya. Jangan dia menggantungkan apa saja baik dari Al-Quran atau dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa alasan. Alasan yang pertama, sebab tidak dibolehkannya seseorang menggantungkan sesuatu yang berisikan tulisan-tulisan Al-Quran atau hadis Rasul atau doa-doa yang diajarkan di dalam Islam. Syarat alasan yang pertama, kata beliau, li'adami wurudiha 'ani syari', tidak ada dalilnya dari syariat ini yang membolehkan perbuatan tersebut. Tidak ada dalilnya. Al-Quran tidak menyebutkan satu ayat pun yang menghasung seseorang untuk memakai ayat Al-Quran untuk dia gantung di tubuhnya, untuk dia gantung di kendaraannya. Hadis Rasul juga demikian. Tidak ada satu hadis pun yang menghasung, memotivasi, mendorong seseorang ataukah bahkan membolehkan seseorang untuk menggantung ayat-ayat Al-Quran di tubuhnya atau di kendaraan-kendaraannya. Ini alasan yang pertama. Nah, kalau semisal itu kebaikan, maka tentu pastilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terdepan mempraktekannya. Nah, demikian pula para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, likauniha yatawassalu biha ila ghairiha minal muharram, karena akan bisa memperantarai seseorang untuk memakai sesuatu selainnya dari perkara-perkara yang diharamkan, akan menyebabkan seseorang nantinya larut, ya kan, menggantungkan sesuatu yang lebih daripada itu, yang terkandung di dalamnya unsur-unsur syiriknya. Nah, sehingga itu wasilah yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Mungkin sekarang yang dia gantungkan adalah doa. Tidak menutup kemungkinan selang berapa waktu setelahnya yang dia gantungkan adalah kata-kata yang tidak jelas. Nah, banyak orang terfitnah dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itu di antara sebab akhirnya seseorang bermudah-mudahan menggantungkan ayat-ayat Al-Quran. Betapa banyak gantungan-gantungan yang berbentuk kertas yang digantung di rumah-rumah seseorang, tulisannya adalah aksara hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah yang tidak jelas maknanya. Nah, mungkin antum pernah lihat, ya kan? Ada orang menempelkan di rumahnya tulisan-tulisannya itu tulisan-tulisan huruf-huruf hijaiyah, jim jim jim, mim mim mim, dan yang semisalnya. Enggak jelas apa maksudnya. Nah, kita saja yang sudah belajar bahasa Arab untuk dipaksa memahami tulisan tersebut tidak paham, karena memang tidak punya makna, sekedar huruf-huruf saja. Nah, itu dipercaya akan bisa mengakibatkan pemilik rumah itu demikian dan demikian bila dipasang. Faya subhanallah, ini jelas-jelas kesyirikan yang diharamkan di dalam al-Islam. Walianna al-ghaliba 'ala muta'alliqiha annahu la yahtarimuha, dan kebanyakan orang-orang yang menggantung zikir-zikir atau ayat-ayat Al-Qur'an tersebut tidak memuliakannya. Itu alasan ketiga. Wa yadkhulu biha al-mawadhi' al-qadhirah, ia membawa apa yang dia gantung ke tempat-tempat yang kotor, yang jorok, yang najis. Ketika harus buang hajat, dia bawa apa yang dia bawa tersebut ikut bersamanya. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Amr ruqafa fiha tafsil, ada pun ruqyah itu sendiri padanya ada perincian. Fa in kanat min al-Qur'ani aw sunnah aw al-kalam al-hasan fa innaha mandubatun fi haqqi ar-raqi. Kalau semisal kalimat-kalimat yang dia ucapkan adalah ia ambil dari Al-Qur'an, baca ayat apa saja itu dibolehkan ketika seorang meruqyah, dan semua ayat Al-Qur'an itu adalah ruqyah. Semua ayat Al-Qur'an itu adalah ruqyah. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas, dan kami turunkan Al-Qur'an ini padanya ada obat untuk manusia. Wa nunazzilu minal Qur'an, min di dalam ayat ini bermakna jinsiyah, artinya jenis Al-Qur'an, semua ayat-ayatnya itu syifa, terdapat obat bagi orang yang membacanya. Bukan bermakna tab'idiyah, artinya sebagian ayatnya ketika dibaca bisa sebagai obat, bukan demikian. Tapi jinsiyah, yakni jenis Al-Qur'an, semua ayatnya itu bisa sebagai obat. Nah, baca Al-Fatihah saja itu bisa. Nah, terdapat hadis dalam hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah adanya salah sekelompok sahabat Rasul yang meruqyah pemimpin satu kaum dengan Al-Fatihah. Ketika datang kepada Nabi alaihi salam kemudian menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh mereka, maka Rasul mengatakan kepada pengruqyahnya, amatadrika annaha ruqyah, tidakkah kamu tahu kalau semisal Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah, ketika dibaca akan bisa menyembuhkan seorang yang mendengarnya. Nah, sehingga bila mana yang dibaca adalah ayat Al-Quran ataukah sunnah ataukah ucapan-ucapan yang baik, maka ini adalah perkara yang dianjurkan pada hak orang yang meruqyah, karena ini termasuk dari babul ihsan, bab berbuat baik, dan semua perbuatan baik itu dianjurkan di dalam Islam. Walima fiha minan naf'i, karena padanya ada manfaat untuk orang yang sakit tersebut. Wahya ja'izatun fi haqqi al-muraqqi. Nah, ini juga perkara yang dibolehkan pada haknya seorang yang diruqyah. Illa innahu la yanbaghi lahu ayyabtadi'a bi talabiha fi haqqil muraqqi. Namun tidak boleh baginya atau tidak selayaknya baginya untuk pertama kali dia memintanya. Pertama kali dia meminta, karena meminta ruqyah pada hadis yang sebelumnya telah disebutkan ini perkara yang makruh, akan menyebabkan seorang tidak digolongkan termasuk dari mereka orang-orang yang dikhabarkan oleh Rasul masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara mereka sifat-sifatnya adalah humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Jadi kalau semisal spontanitas dari kawannya ingin meruqyah dirinya, ini dibolehkan, bahkan dianjurkan seorang kawan tersebut untuk meruqyah saudaranya, karena ini termasuk dari perbuatan ihsan. Namun ditinjau dari sisi orang yang akan diruqyah, jangan meminta diruqyah, jangan meminta orang lain meruqyahnya. Nah, jangan meminta, tapi biarkan mungkin saudaranya mengetahui dirinya inisiatif meruqyahnya ataukah inisiatif meminta orang lain untuk meruqyah, ini bolehkan. Ini termasuk dari babul ihsan. Insyaallah kalimat selanjutnya kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya bi'tinillah. Kita cukupkan pada malam ini sampai pembahasan yang tadi kita bacakan. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah ta'ala.